Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari yang ke-6 tanggal 6 Ramadan pada kajian interaktif menjelang berbuka puasa dengan bertematik meraih berkah Ramadan bersama Sunnah Song Teladan. Insyaallah ta'ala, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, pertanyaan Anda bisa dikirim melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089 655 088 805, atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Dan alhamdulillah Ustaz Sofyan Khalid Ururaya Habibullah Ta'ala telah hadir di studio Radio Syiar Tauhid dan siap mengisi materi. Maka langsung saja kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Berkata al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, wa'lam أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان. Ketahuilah bahwasannya seorang mukmin itu terkumpul baginya dua jihad di bulan Ramadan. Seorang mukmin diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dua jihad di bulan Ramadan. Yang pertama adalah jihadun li nafsihi bin nahari ala siyam, jihad untuk mengekang jiwanya melawan hawa nafsunya di siang hari dengan berpuasa. Ini yang pertama. Dikatakan para ulama, puasa itu hakikatnya adalah termasuk kategori berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kata beliau rahimahullah, jihadun bil laili 'alal qiyam, jihad di malam hari untuk melakukan salat malam atau salatut tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Ini pun dikatakan para ulama termasuk kategori jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Faman jama'a baina hadainil jihadain wa waffa bihuquqihima wa sabara 'alayhima wuffiya ajruhu aw wuffiya ajrahu bighairi hisabin." Maka barang siapa yang mengumpulkan dua jihad ini dan menunaikan hak-hak keduanya. Masya Allah, beliau persamakan dua amalan ini di bulan Ramadan bagaikan dua amalan yang memiliki hak sehingga harus ditunaikan. Barang siapa yang melakukan itu, kata beliau, dan bersabar di dalam melakukan kedua jihad tersebut, maka akan dibalas pahalanya tanpa terhitung. Jadi inilah di antara dua amalan utama bagi kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di bulan yang mulia ini. Yaitu apa? Puasa di siang hari dan melakukan salat malam atau salatut tarawih di malam hari. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengingatkan kembali akan pentingnya salat tarawih di malam hari. Dan ulama bersepakat salat tarawih itu adalah salat sunnah di bulan Ramadan, dan tentunya salat wajib lebih utama untuk lebih diperhatikan, salat yang lima waktu. Maka termasuk juga kesalahan besar yang perlu kita ingatkan, ada sebagian kaum muslimin masya Allah dia begitu perhatian terhadap salat tarawih, namun justru salat lima waktu dia tidak memperhatikannya dengan baik. Maka ini kesalahan besar. Iya. Bahkan tidak diterima salat sunnahnya, tidak sah puasanya, dan hancur lebur seluruh amalannya kalau seseorang itu meninggalkan salat lima waktu, karena meninggalkan salat lima waktu adalah termasuk kekufuran. Dan setiap kekufuran menghancurkan seluruh amalan. Baik. Jadi salat tarawih di bulan Ramadan adalah termasuk amalan yang sangat agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadana. Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan. Jadi, seluruh malam di bulan Ramadan sangat utama untuk dilakukan padanya salat malam. Namun lebih utama lagi di malam Lailatul Qadar, yaitu salah satu malam di 10 malam yang terakhir. Kalau dia melakukan itu karena iman, mengimani tentang disyariatkannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya, ini subhanallah. Hanya dengan melakukan salat, dan tentunya kita berusaha melakukannya dengan baik, sesuai dengan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, dan syarat-syaratnya. Maka dengan itu insyaallah ta'ala akan menyebabkan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum, salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan adalah salat yang sangat dianjurkan bagi setiap mukmin. Dalam sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memuji kaum mukminin karena mereka melakukan salat malam. Di antaranya di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama." Tatkala Allah memuji ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, kaum mukminin, dan mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri untuk salat. Demikian pula di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka berdoa, beribadah kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan harap. Inilah sifat kaum mukminin yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyus salati afdal ba'dal maktubah?" Salat apakah yang paling afdal setelah salat wajib? Qala as-salatu fi jawfil lail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu salat di kedalaman malam. Yakni semakin malam maka semakin baiklah salat tersebut. Qala fa ayyu siyami afdal ba'da Ramadan? Qala syahrullahil muharram. Kemudian beliau ditanya, puasa apa yang lebih afdal setelah puasa Ramadan? Maka beliau mengatakan bulan Allah Muharram, yakni puasa di bulan Muharram. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, sebarkanlah salam dan berilah makan dan sambunglah kekerabatan dan salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Jadi inilah beberapa hadis secara umum yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan melakukan sholat malam, dan itu berlaku di bulan Ramadan maupun pada selainnya. Namun di bulan Ramadan ini tentunya lebih ditekankan lagi karena kemuliaan waktu Ramadan. Baik. Dan ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para imam-imam kita, ulama ahlul hadis, tentang solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika beliau ditanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, yakni salat malam beliau? Qalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam di bulan Ramadan tidaklah melebihi 11 rakaat, demikian pula di luar bulan Ramadan. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau melakukan salat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya salat beliau dan panjangnya. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau melakukan salat 4 rakaat lagi, dan jangan kamu tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya salat beliau. Summa yusalli salatan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Iya. Berdasarkan hadis yang mulia ini, para ulama kemudian berbeda pendapat apakah dibolehkan sholat 4 rakaat dengan 1 salam ataukah harus 2-2 rakaat. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan dibolehkan 4 rakaat dengan 1 salam. Dan caranya adalah dengan langsung pada tahiyat yang terakhir, tidak ada tahiyat awal. Iya. Namun sebagian ulama mengatakan caranya adalah tetap dilakukan dua-dua. Dan ini yang lebih tepat insyaallah taala, karena hadis ini ditafsirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana di dalam lafaz yang lain, ya, di dalam riwayat Muslim beliau berkata, yusallimu baina kulli rak'atain wa yutiru biwahidatin. Beliau melakukan salam di antara dua rakaat dan beliau melakukan witir sebanyak satu kali. Demikian pula ditafsirkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu adalah dua-dua rakaat. Fa idza khasyya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidah tutir lahu ma qad shalla. Maka apabila salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, hendaklah dia melakukan witir satu rakaat untuk menutup apa yang telah dia lakukan dari solatnya tersebut. Iya. Jadi pendapat yang lebih tepat insyaallah taala adalah dua-dua. Dan hadis yang ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebanyak 11 rakaat ataupun dalam riwayat yang lain 13 rakaat itu bukanlah sebagai suatu pembatasan. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama kita, dan ulama kita di masa ini seperti Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala berpendapat demikian, bahwasannya salat malam itu, demikian pula salat tarawih itu, tidak ada batas berapa rakaat yang harus dikerjakan oleh seseorang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu adalah dua-dua, yakni dua rakaat salam, dua rakaat salam. Terus dikerjakan semampu mungkin. Lalu beliau bersabda, fa idza khasyya ahadukum as-subh, maka apabila seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, shalla rak'atan wahidah, hendaklah dia salat witir sebanyak satu rakaat. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya salat malam itu adalah dilakukan sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Iya, tidak ada batasan berapa rakaat yang harus kita kerjakan. Baik. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa yang afdal adalah apabila kita membaca ayat-ayat yang panjang, maka kita sholat sebanyak 11 rakaat. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat yang pendek, maka lebih baik, lebih afdal kita memperbanyak rakaat seperti 20 rakaat. Iya, ditambah witir menjadi 23. Iya. Dan ini juga adalah amalan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam beberapa riwayat disebutkan para sahabat sholat 20 rakaat. Iya. Ini menunjukkan para sahabat juga memahami demikian, bahwa tidak ada ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi sholat malam tersebut. Iya. Dan juga disyariatkan untuk sholat secara berjamaah. Disyariatkan untuk sholat secara berjamaah. Bahkan dikatakan para ulama, kita mengkhususkan berjamaah untuk sholat tarwih selama sebulan penuh, atau sholat malam selama sebulan penuh, itu khusus bagi sholat malam di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, tidak ada syariat kita mengkhususkan berjamaah untuk melakukan sholat malam. Kecuali misalkan kalau kebetulan kita lagi bersama, lalu melakukan sholat bersama-sama, maka tidak masalah insyaAllah ta'ala. Baik. Ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyam lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang salat malam bersama imam sampai imam selesai, akan dituliskan padanya pahala salat malam selama semalam suntuk. Iya. Jadi pahalanya besar sekali kalau dilakukan secara berjamaah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau hanya melakukan salat berjamaah tarawih dengan para sahabat di beberapa hari saja. Ada dalam satu hadis disebutkan hanya 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah dengan para sahabat. Di hari keempat para sahabat menunggu beliau dan beliau tidak keluar-keluar. Beliau salat sendiri di rumah beliau. Maka setelah salat subuh beliau kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Amma ba'd," setelah beliau bertasyahud, "fa innahu lam yakhfa 'alayya sya'nukum walakinni khashitu an tufrada 'alaykum salatul lail fata'jizu 'anha." Sesungguhnya tidak samar atasku apa yang kalian lakukan. Yani sahabat sudah menunggu beliau dengan semangat, menunggu beliau untuk mengimami mereka melakukan salat tarawih. Dan beliau tahu mereka sedang menunggu. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akan tetapi aku khawatir jangan sampai salat malam ini diwajibkan atas kalian sehingga kalian pun pada akhirnya tidak mampu mengerjakannya." Iya. Jadi itu alasan kenapa tidak dilakukan sebulan penuh salat tarawih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab syariat masih terus ditetapkan dan belum disempurnakan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir nanti salat ini akan menjadi suatu kewajiban. Oleh karena itu di masa ini apabila kita melakukan salat tarawih secara berjamaah, maka itu bukan termasuk kategori bid'ah, walaupun kita lakukan sepanjang malam atau sepanjang bulan Ramadan setiap malamnya, sebab syariat sudah sempurna, kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi. Iya, tidak mungkin lagi yang sunnah ini berubah menjadi suatu kewajiban. Iya. Oleh karena itu, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang pertama mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih dengan satu imam. Setelah itu beliau mengatakan, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa bid'ah di situ? Dikatakan para ulama, bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar bid'ah dari sisi bahasa. Karena memang di masa beliau menjadi pemimpin, belum ada yang melakukan hal itu. Demikian pula di masa Abu Bakar. Beliaulah yang pertama melakukan hal tersebut. Dan itu bukan bid'ah dari sisi syariat, bukan bid'ah yang dicela dalam syariat. Sebab dasarnya dari sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada. Beliau mengerjakannya. Iya. Jadi itu bukan termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Iya. Jam berapa sekarang? Baik. Jadi disunahkan untuk kita melakukan salat tarawih secara berjamaah sampai imam selesai. Iya. Adapun bagi wanita juga dibolehkan menghadiri solat berjamaah di masjid, namun tetap saja lebih afdal wanita untuk solat di rumahnya. Iya. Lebih afdal wanita untuk solat di rumahnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian larang wanita-wanita kalian untuk sholat di masjid, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Iya. Dan dengan syarat tentunya, keluar ke masjid dengan menggunakan pakaian yang sesuai syariat, tidak memakai wewangian, dan sesuai dengan adab-adab yang telah ditetapkan oleh syariat. Iya. Adapun bagi laki-laki, maka lebih afdal di rumah, kecuali sebagaimana dikatakan para ulama, jika ternyata dia sholat di masjid, dia tidak mendapatkan kekhusyukan yang lebih baik dibanding dia sholat di rumah. Iya. Atau di masjid, orang yang melakukan sholat tidak sesuai dengan syariat, sehingga dia tidak bisa konsentrasi dalam sholat, dia tidak bisa melaksanakan sesuai sunnah, dan lebih ringan dia sholat di rumah, maka tidak apa-apa, bahkan bisa dikatakan lebih afdal dia lakukan di rumah dalam kondisi seperti itu. Namun asalnya lebih baik dia lakukan berjamaah di masjid. Jadi inilah di antara jihad di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang insyaallah ta'ala akan menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Jaya di Cinere, Ustadz, manakah yang lebih afdal dalam sholat tarawih dan witir? 2-2-2-2-3 rakaat langsung atau dengan 2-2-2-2-2-1? Baik. Ini sangat terkait dengan pembahasan kita. Yang beliau tanyakan adalah bagaimana pelaksanaan sholat witir. Apakah lebih baik 2 kemudian 1 ataukah 3 rakaat langsung? Jawabannya tidak masalah dia memilih antara keduanya. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling bagus adalah kadang kita melakukan yang ini, kadang kita melakukan yang itu. Supaya tidak ada sunnah yang hilang. Dan sebagai faedah tambahan tata cara pelaksanaan sholat witir ini, ada beberapa bentuk. Yang pertama, bisa dengan 1 rakaat saja. Iya. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam sebanyak 11 rakaat, beliau dari 11 rakaat itu witirnya hanya 1 rakaat. Iya. Jadi 10 dianggap sholat lail, 1 dianggap sholat witir. Itu yang pertama, dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah dengan 3 rakaat. Dan 3 rakaat ini dengan 2 cara tadi seperti yang ditanyakan. Dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Apakah 2 salam kemudian ditambah 1 lalu salam, ataukah langsung 3 dengan 1 salam dan 1 tahiyat. Iya. Jadi seperti itu. 2 cara dibolehkan. Kemudian yang ketiga, witir dengan 5 rakaat. Witir dengan 5 rakaat. Sebagaimana juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sebanyak 13 rakaat. Iya. 13 rakaat, dari 13 itu 5-nya adalah witir. Dan beliau lakukan dengan 1 salam. Beliau lakukan dengan 1 salam sebagaimana dalam riwayat Muslim. 1 salam dan hanya tahiyat di akhir saja. Iya. Kemudian yang keempat dan yang kelima sekaligus, salat witir 7 atau 9 rakaat. Salat witir 7 atau 9 rakaat. Dan cara tasyahudnya ada 2 kali. Kalau 7, tasyahud di rakaat ke-6 dan rakaat ke-7. Kalau 9, tasyahudnya di rakaat ke-8 dan rakaat yang ke-9. Inilah beberapa cara sholat witir dan rakaatnya yang disebutkan di dalam sunnah Nabi SAW. Baik. Dari Indah di Timika, bagaimana sikap yang terbaik bagi wanita yang harus bekerja di lingkungan yang bercampur dengan pria karena tidak bisa mengundurkan diri dari PNS? Yang pertama sekali, diharamkan bagi laki-laki maupun wanita bekerja ataupun bersama-sama di dalam satu ruangan atau bercampur baur. Ini hukumnya haram berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Jangankan kita, para sahabat dan istri-istri Nabi SAW pun diperintahkan untuk tidak bercampur baur seperti itu. Sebagaimana firman Allah, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Allah mengatakan kepada para sahabat, apabila kalian meminta sesuatu dari istri-istri Nabi atau ada keperluan, maka hendaklah kalian meminta dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Ini subhanallah, perintah kepada orang-orang yang paling suci hatinya, yang paling kuat imannya dan paling tinggi ilmunya. Namun tetap saja diperintahkan untuk tidak bercampur baur. Apalagi kita tentunya. Maka ini hukumnya haram. Dan tidak diragukan lagi, inilah sebab terjadinya hubungan-hubungan yang haram, perselingkuhan, bahkan rusaknya rumah tangga. Iya. Maka harus berusaha untuk melepaskan diri dari pekerjaan yang seperti ini. Iya. Dan siapa yang berusaha, maka Allah akan berikan kemudahan insyaallah taala. Iya. Kalaupun misalkan kalau benar memang tidak bisa lepas, ya, maka hendaklah berusaha untuk meminimalisir, ya, untuk meminimalisir terjadinya ikhtilat campur baur tersebut, mungkin dengan memilih ruangan yang lain, demikian pula dengan menundukkan pandangan, demikian pula dengan tidak bermudah-mudahan berbicara dengan laki-laki kecuali ada satu keperluan yang sangat-sangat mendesak. Dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdakwah kepada, kalau dia seorang muslimah, kalau Anda seorang muslimah, berdakwalah kepada muslimah teman-teman kantor supaya mereka juga bersama-sama mengamalkan syariat yang mulia ini. Iya. Dan dakwah itu sebaik-baiknya pertahanan diri seseorang. Kalau di satu komunitas dia tidak berdakwah, dikhawatirkan justru dia yang akan terdakwahi melakukan hal-hal yang salah. Baik. Dari Abu Abdullah di Jakarta, apa yang diwajibkan dari kafarah atas seorang laki-laki yang dia menjimai istrinya di siang hari bulan Ramadan? Seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih, insyaallah taala mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas hadis tersebut lebih detail. Namun ringkasnya, wanita atau laki-laki yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan membatalkan puasanya, maka hukumannya adalah di samping paha puasanya batal, wajib atasnya kafarah membebaskan seorang budak. Apabila dia tidak mampu, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan, gak boleh putus tanpa uzur. Kalau putus mulai lagi dari awal. Kalau tidak mampu juga, memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin mendapatkan setengah sa' atau kurang lebih senilai 1,5 kilogram ataupun makanan yang sudah jadi. Kalau makanan sudah jadi, maka cukup satu kali makan sekali kenyang dan tidak ada ukurannya, tidak ada ukuran berapa beratnya. Seperti itu wallah alam, dan tentunya disertai dengan taubat kepada Allah karena itu termasuk perbuatan dosa dan termasuk dosa besar. Iya. Ustaz dari Dono di Aceh mau tanya, beratnya apabila aku sholat di masjid kemudian imam di dalamnya sholat dengan 20 rakaat, maka apakah aku ikut menyempurnakan bersamanya dalam rangka mengikuti imam, ataukah aku sholat 8 rakaat lalu aku witir sendirian kemudian keluar? Ini sudah kita bahas tadi ya, lebih afdal mengikuti imam mengikuti imam sampai selesai supaya mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Besok aja insyaallah. Baik, pertanyaan yang berikutnya dari Syarifuddin di Depok. Ustaz, saya pernah mendengar dari seorang ustaz, apabila manusia dicabut nyawa oleh malaikat, maka ia merasakan sakit yang sangat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalaminya. Apakah benar pernyataan ini, Ustaz? Jawabannya benar. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Yang dimaksud dengan sakaratul maut itu dijelaskan para ulama adalah tekanan, himpitan dan kedahsyatan, rasa sakit yang dihadapi manusia saat sakaratul maut. Demikian pula ini yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis, seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, setelah beliau melihat bagaimana sakaratul maut yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berkata, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak iri lagi kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Iya. Hanya saja kaum mukminin, terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun menderita rasa sakit, maka rasa sakit tersebut seakan-akan terlupakan. Mengapa? Karena di akhir hayat orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar istiqamah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka para malaikat untuk memberikan kabar gembira. Sebagaimana di dalam firman Allah, "Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya mereka beramal dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ayat tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, yakni mereka ikhlas di dalam amalan dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan turun kepada mereka untuk mengatakan, "Jangan kamu takut, jangan pula bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan." Dijelaskan para ulama mufassirin, maksudnya malaikat turun di akhir hayat mereka saat sakaratul maut. Diberikan hiburan kepada mereka, "Jangan kamu takut, karena Allah telah memberikan jaminan keamanan terhadapmu. Jangan pula bersedih hati," yakni jangan bersedih hati dengan apa yang kamu tinggalkan, "dan bergembiralah dengan surga." Maka dengan sendirinya rasa sakit tersebut seakan terlupakan. Inilah kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir, sudah sakit yang sangat, itu pun masih dicabut nyawanya dengan sangat keras dan dihardik oleh malaikat dan diberikan berita buruk akan neraka yang akan dia masuki pada hari kiamat, na'udzubillah. Iya. Dari Rudi di Purwokerto, "Apa yang dilakukan seketika saya mendatangi sholat jamaah untuk sholat isya dan tarawih, namun saya terlambat dan jamaah sedang melakukan sholat tarawih. Apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah boleh saya melakukan sholat jamaah yang tarawih dengan niat sholat isya?" Boleh insyaallah ta'ala, tidak ada masalah. Imam melakukan sholat tarawih, kita berniat melakukan sholat isya. Dan harus kita sholat isya terlebih dahulu sebelum sholat tarawih. Iya. Jadi boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Namun ketika imam sudah salam pada rakaat kedua, kita berarti pisah dengan imam kita lanjutkan sendiri 2 rakaat lagi, barulah kita setelah selesai sholat isya kita gabung lagi bersama imam untuk melakukan sholat tarwih sampai imam selesai. Tidak masalah insyaallah ta'ala. Dari Jundi di Karawang, Ustaz, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Pada hari-hari raya saya sering mendapatkan dari perusahaan yang namanya tunjangan hari raya atau THR. Apakah halal atau haram? Bagaimana menurut Islam tentang THR itu sendiri? Jawabannya tidak masalah insyaallah ta'ala, termasuk yang halal. Karena itu dari pemberian secara sukarela dari perusahaan tersebut, bukan kita ambil dengan tanpa izin atau tanpa kerelaan dari pemilik perusahaan. Dan ini termasuk kebaikan, termasuk amal saleh, termasuk sedekah dari perusahaan tersebut yang patut pemiliknya didoakan. Ya, kalau dia seorang muslim didoakan semoga Allah membalaskan kebaikannya di dunia dan di akhirat kelak. Kalau dia orang kafir didoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Iya. Adapun kalau dia seorang muslim, paling tidak kita ucapkan jazakumullahu khairan. Ini termasuk amal solehnya, termasuk kebaikannya buat para pekerjanya. Ini bagus. Iya. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Apa hukumnya seseorang yang melakukan onani di bulan Ramadan? Apakah diharuskan seperti orang yang menjimai istrinya? Jawabannya tidak. Tidak diwajibkan untuk membayar kafarah seperti menjimai istrinya. Iya. Hanya saja, bahkan para ulama berbeda pendapat onaninya dengan onaninya tersebut puasanya batal atau tidak. Iya. Maka yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu termasuk pembatal puasa. Iya. Dan kalau dia melakukannya sendiri bukan dengan tangan istrinya, maka dia juga berdosa. Andaikan tidak di luar bulan puasa pun dia juga berdosa, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita jawab pada kesempatan hari ini. Yang belum terjawab insyaallah taala kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Namun demikian tadi telah kita simak bersama sebuah kajian interaktif bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai Habibullah Ta'ala. Kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas materi dan jawaban yang telah diberikan. Dan bagi pendengar Radio Syiar atau dimanapun Anda berada, insyaallah Ta'ala kita berjumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus tadi? Enggak, yang mana? Pas mati sini. Iya. Enggak. Oh. Sini kan yang buat siaran, sini yang buat broadcast. Oh, gitu. Kaget juga.